Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi maupun di manapun antum berada, kita kembali mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menambah iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rabbul Alamin, menambah keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana dikatakan, man kana billahi a'raf, siapa yang lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, kana bihi akhwaf, maka dia akan kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, semakin semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang semakin jahil, semakin tidak tahu dari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak takut kepada Allah, tidak begitu semangat beribadah dan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini benar-benar langsung menambah keimanan, ya, karena kita sedang berbicara tentang Rabb yang kita ibadahi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama yang mulia, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim, Al-Akram. Yang mananya adalah Maha Mulia, ya. Maha Mulia. Datang dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil dari Al-Quran ada tiga ayat, ya. Yang pertama dalam surat An-Naml ayat 40, wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, siapa yang kufur maka Rabbku maha kaya dan maha mulia. Siapa yang kufur atau yang kafir, sungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia. Maha kaya, lagi maha mulia. Sebelum kita melanjutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan digabungkan antara goniyun dengan karim, ya. Ya. Goniyun dengan karim, sungguhnya Allah maha kaya dan lagi maha mulia. Artinya, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbuat baik kepada hamba-hambanya bukan karena kebutuhan, ya, tapi memang karena kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan dari hambanya apapun, ya. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak butuh rizki dari mereka, aku tidak butuh makanan dari mereka. Karena Allah maha kaya, tapi Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya, kepada makhluk yang ciptaannya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika digabungkan karim, maha baik, maha mulia dengan ghani, kita tahu bahwasanya karamnya Allah, maha baiknya Allah kepada makhluknya bukan karena kebutuhan. Karena Allah sendiri adalah maha kaya. Ini ayat yang menyebut tentang kata karim. Kemudian juga ayat yang kedua dalam surat Al-Infitar ayat 6. Ya ayuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ya ayuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat kalian terpedaya dari Rabb kalian, ya? Apa yang buat kalian, wahai manusia, apa yang buat wahai manusia, apa yang perdayakan kalian, apa yang menipu kalian atau menipumu, ya, menipumu sehingga durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Artinya ayat ini celaan kepada manusia. Kenapa engkau manusia bisa durhaka kepada Rabbmu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Rabbmu sangat mulia, dia yang menciptakan kamu, dia yang menyempurnakan ciptaanmu, dia yang menyeimbangkan ciptaanmu, ya, memberi rezeki kepadamu, memberi segalanya. Kenapa kau bisa durhaka? Ini pertanyaan yang artinya Allah mengingatkan kepada manusia, kok bisa engkau durhaka kepada Rabb yang menciptamu? Ini di sini Allah mensifati dirinya dengan ma gharraka bi rabbikal karim, Rabbmu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim, ya. Ayat yang ketiga, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim, Rabbu Al-Arsyil Karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah penguasa Al-Arsy Al-Karimu. Ini Rabbu Al-Arsyi Al-Karimu. Nah, di Al-Karim di sini ada dua kira'ah di Al-Karim. Ada dua kira'ah. Ada kira'ah Al-Karimu, ada kira'ah Al-Karimi. Kalau dia Al-Karimu, maka dia adalah sifat daripada Arsh. Kalau dia Al-Karimu, maka dia sifat daripada Rabb. Ya. Nah, kalau kita baca La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karimu, maka ini Al-Karim adalah sifat daripada Rabb. Al-Karim adalah sifat dari Maha Kaya. Itu Rabb yang Maha Kaya, yang Maha Mulia. Pemilik Arsh yang Maha Mulia. Adapun kalau kita baca Al-Karimi, berarti yang disifati dengan mulia adalah Arsh tersebut, ya. Ini dalam Al-Quran. Kemudian ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Adapun ayat keempat terkait dengan Al-Akram. Al-Akram adalah dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah demi nama Tuhanmu yang termulia. Yang termulia. Subhanallah. Ini dalil bahwasanya di ayat pertama atau surat pertama yang turun, itu bagian daripada surat Al-Alaq, Allah mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari al-alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang al-akram. Di sini sebenarnya berarti nama Allah yang pertama kali Rasulullah SAW dengar dari Al-Quran adalah al-akram. Sebagai sifat daripada Rabb. Iqra' wa rabbukal akram. Dan bacalah, dan sungguhnya Tuhanmu adalah al-akram yang maha termulia. Yang maha termulia. Isyarat bahwasanya inilah nama yang pertama kali ditampakkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan yang merintahkan engkau untuk membaca surat ini adalah Tuhan yang termulia, ya. Tuhan adalah yang termulia. Seluruh gambaran kemuliaan, maka dialah yang paling termulia, ya. Sebagai gambaran tentang sifat-sifat Allah yang lainnya, ya. Jadi ini yang pertama kali, atau kita katakan nama Allah yang pertama didengar oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah. Tentu selain Rabb, ya, karena Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb di situ Tuhan, tapi ketika sebut nama Al-Akram. Tapi dari Al-Quran, tapi yang berikutnya dalil daripada Sunnah. hadis. Di antara hadis-hadis yang menyebut tentang sifat al-karim atau al-akram adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah hayyun karim, inna Allah hayyun karimun sittir yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Inna Allah, inna rabbakum hayyun karim." Kata Nabi, "Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran." Sungguhnya Rabbmu, sungguhnya Rabb kalian, maha malu dan maha mulia. Ya, maha mulia. Jadi jika hambanya mengangkat kedua tangannya, lantas Allah mengembalikan kosong kedua tangannya. Jika hambanya mengangkat tangannya kepada Allah, Allah mengembalikan kosong. Allah malu. Malunya Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kekurangan, tetapi karena karimnya Allah, karena mulianya Allah, seakan-akan tidak pantas bagi Allah, tidak layak bagi Allah yang maha mulia, lantas kalau ada yang minta Allah tidak kasih. Itu maksudnya. Maksud malu di situ ya. Tidak pantas bagi Allah yang saking mulianya, saking baiknya, kemudian ada yang minta, kemudian Allah tidak kasih, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara datang dalam hadis. Datang dalam hadis, tapi lafal ini lafalnya syadz atau tidak terdapat dalam dalam nuskoh-nuskoh buku-buku hadis, namun termaktub dalam nuskoh Tirmidzi, yaitu doa Aisyah radhiyallahu anha ketika Lailatul Qadar. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, in ra'aitu in alimtu anna laylah laylatul qadar, in alimtu anna laylata laylatul qadar, madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku bacakan? Apa aku pinta kepada Allah?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa'u anni." Sungguhnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Afu, yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka ampunilah aku. Ini riwayat yang sahih. Dalam sebagian tambahan di sini ada afuun karim. Jadi disebut afuun karimun. Ini dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan karim. Namun tambahan ini syadz atau hanya apa tambahan tidak di apa tidak tambahan ini tidak sahih. Tidak sahih. Jadi kalau kita berdoa cukup kita tidak perlu tambah karim, karena kita sudah dengar sebagian imam-imam masjid ketika mereka berdoa, mereka mengatakan Allahumma innaka afuun karimun, mereka tambah. Ya Allah, innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Secara makna tidak mengapa, tetapi secara apakah dia ada valid dari Nabi SAW, jawabannya tidak. Ini diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, bahwasanya tambahan dalam nuskhah Tirmidzi ada karim, maka ini tidak sahih. Dan kita berusaha berdoa dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa plek persis seperti yang dibaca oleh Nabi, maka itu yang terbaik. Jadi ada ini tidak sahih, ada tambahan afun karim. Kemudian adapun akram Al-Akram datang dalam doa sahabat. Kalau tidak salah Ibnu Mas'ud. Sahabat ketika sa'i. Yang kita sering baca. Ini tidak dari Nabi SAW. Tapi boleh seorang baca. Rabbi gufir warham. Innaka antal a'azul akram. Rabbi gufir warham. Batajawaz innaka antal a'azul akram. Ketika sa'i. Innaka anta al-a'azul Al-Akram. Sungguhnya ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha Perkasa wal-Akram, dan Engkau adalah Maha yang termulia. Dan di antara konsekuensi dari Maha Mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Maha mengampuni. Ini dalil-dalil terkait dengan Al-Karim maupun Al-Akram. Amin. Adapun makna al-karim atau al-akram, ya. Dah. Makna Al-Karim atau Al-Akram. Tentunya kedua nama ini diambil dari lafal Al-Karam. Al-Karam. Dan Al-Karam dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Beliau, saya bacakan dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Lafzul karam lafzun jami'un lil mahasin wal mahamid. La yuradu bihi mujarradil a'ta. Kata beliau, al-karam itu maknanya adalah lafal yang apa namanya, menunjukkan akan kebaikan-kebaikan dan yang, hal-hal yang baik, hal yang terpuji, hal-hal yang baik dan terpuji. Beliau ingin ingatkan, tidak hanya terbatas pada sekedar pemberian, tidak terbatas hanya pada pemberian, pada i'ta. Karena kalau kita apa namanya, sekilas kita bilang Allah Karim, maksudnya Allah Maha Pemberi, ya, Maha Pemberi. Padahal beliau mengatakan tidak, ya. Salah satu dari makna al-karam, ya, yang terpuji, yang terbaik adalah pemberian, ya, Allah Maha Memberi. Tapi dia tidak terbatas pada makna al-karam tersebut, ya. Tidak al-karam tidak terbatas pada makna pemberian saja, ya. Oleh karenanya itu dalam Al-Quran Allah mensifati hal-hal yang indah dengan al-karam. Contoh dalam Al-Quran, contoh gunaan lafal Al-Karim dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, in hadza illa malakun karim, tentang Nabi Yusuf alaihissalam. In hadza illa malakun karim. Ya. Nabi Yusuf disifati oleh para wanita ketika melihat keindahan, ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan, tidaklah Yusuf ini kecuali malaikat yang mulia. Mulia di sini bukan karena Yusuf memberikan sesuatu, tapi karena ketampanan, keindahan. Maka keindahan yang terpuji juga disifati dengan karim. Ya. Kemudian juga orang yang paling bertakwa, ya, ini Yusuf. Yusuf karena tampannya, alaihissalam karena tampannya. Kemudian kedua contoh orang bertakwa sifati karim. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini contoh. Kemudian tadi ketika Ratu Bilqis didatangi surat dari Nabi Sulaiman, surat Nabi Sulaiman alaihissalam, disebut juga dengan karim. Inni utiya ulqiya ilayya kitabun karim. Ulqiya ilayya kitabun karim. Dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihat surat-suratnya Nabi Sulaiman, ini surat yang mulia. Kenapa mulia? Ada khilaf di kalangan ulama, mengatakan tulisannya indah, ada yang mengatakan isinya indah, ada isinya. Intinya disifati, jadi maksud saya makna karam bukan cuma hanya memberi, tapi semua keindahan, semua kebaikan disifati dengan karam. Demikian juga dalam ayat tadi salah satu qiraah, ya, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, qiraah yang satunya, ya, arsh yang mulia. La ilaha illa huwa rabbul arshi al-karim, dengan qiraah kasrah, sifat daripada arsh yang mulia. Quran juga disifat dengan Quranun Karim. Al-Quran Al-Quranul Karim. Orang bilang Al-Quranul Karim. Quranul Karim. Ini di antara artinya sebut karam, ya, digunakan pada selain sifat Allah juga disifati pada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua menunjukkan, ya, seperti Nabi Yusuf juga dikatakan bahwasanya akramun nas Yusuf, orang yang paling mulia Yusuf alaihi salam, karena pada nasabnya yang paling tinggi, karena dia adalah nabi, putra nabi, putra nabi, putra nabi, sampai empat generasi nabi semua. Kemudian malaikat juga disifati dengan karim, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, ya. Kiraman katibin. Kiram jamak dari karim, yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Maksud saya, ini peringatan dari Syekh Abdul Razak bahwasanya makna daripada karam umum, makna dari al-karam tidak terbatas pada pemberian. Makanya tidak tepat kalau kita artikan al-karim adalah maha pemberi, ya. Tidak, tapi kita sebutkan maha mulia karena Allah Subhanahu wa taala maha mulia dari banyak sisi, ya, terkait dengan kebaikan kepada dari Allah, maha baik. Ini dimaksudkan maha baik, tapi sebenarnya tidak terbatas pada maha, dia maha mulia. Maha mulia, ya, al-karim, ya. Taib, adapun penjelasan para ulama tentang makna al-karam, maka banyak kita nukilkan. Syekh Abdul Razak saya bacakan tentang makna al-karam, ya, atau al-karim. Di antaranya, setelah itu kita akan jelaskan. Silakan buka kitab Fiqh Asmaul Husna halaman 187. Para ulama memiliki banyak tafsir tentang makna al-karim, yang semuanya kembali kepada Jami'il Mahasin wal Mahamid. Itu nama al-karim itu kembali kepada yang terpuji, yang terindah, yang terbaik. Ya, ini semua maknanya al-karim. Di antaranya, Katsirul Khair wal Ata. Namanya al-karim adalah yang banyak pemberiannya, ya, disebutkan al-karim. Ada yang mengatakan al-karim maksudnya ad-daim bil khair, yang senantiasa kebaikannya tiada henti. Ada yang mengatakan banyak kebaikannya. Yang kedua, pemberiannya tiada hentinya. Ada yang mengatakan al-karim alladzi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir, yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Ini dari sisi yang lain, ya. Kalau tadi dari sisi kepada makhluk, kalau ini dari sisi Allah sendiri maha agung. Wa qila, ada yang mengatakan al-karim ayil munazza anil naqais wal afat, al-karim yang mulia adalah yang tersucikan dari segala kekurangan. Wa qila namanya al-karim adalah al-mukrim al-mun'im al-mutafaddil, sang pemberi nikmat, sang pemberi pemberian, namanya al-mukrim al-mun'im. Wa qila alladhi yu'ti la li'iwad, yang namanya al-karim adalah yang memberi tanpa meminta, tanpa mengharapkan balasan. Wa qila alladhi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, dia berikan aja, memang baik, kasih saja tanpa ada sebab. Ini kembali kepada pemberian. Wa qila alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberikan kepada yang butuh maupun yang tidak butuh, mah baik, yang butuh dikasih, yang tidak butuh pun dikasih. Wa qila alladhi idza wa'ada waffa, ada yang mengatakan namanya al-karim adalah yang jika berjanji maka akan ditunaikan janjinya. Wa qila alladhi turfa ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabirah, al-karim adalah yang semua hajat diangkat kepadanya, baik hajat keperluan yang kecil maupun keperluan yang besar. Wa qila alladhi la yudayyi'u man iltaja ilaihi, adalah al-karim adalah zat yang tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya, ya. Ya, seperti perkataan Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, dia berkata idzan la yudayyi'una, kalau memang Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami. Wa qila fi ma'nahu alladhi yatajawaz anil dhunub wa yaghfiru sayyi'at, namanya al-karim adalah yang mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ila ghairi dhalik, dan makna-makna yang lain yang disebut oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa kullu dhalika haqqun, semua tafsiran ini dari berbagai macam perkataan ulama, beliau ringkaskan, kata beliau, wa kullu dhalika haqqun, semua tafsir tentang al-karim ini semuanya benar. Yani hadzal ism min al-asma'il husna dala ala ma'anin adida, karena ism nama ini al-karim termasuk nama asma'ul husna yang menunjukkan makna yang banyak, yang kembali kepada keindahan, kebaikan, ya, bukan hanya sekedar terbatas pada pemberian sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan tafsiran-tafsiran tadi. Fa idza qulna al-karim huwa al-kathir al-khair wal ata. Kalau dikatakan Allah adalah al-karim, yaitu yang banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya, siapakah faman aktsaru khairan min Allah? Maka Allah yang terbaik dalam hal ini. Siapakah yang pemberiannya lebih baik, lebih banyak daripada Allah? Enggak ada. Allah memberikan terlalu banyak pemberian, ya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta, bahkan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta, sebagaimana dalam qiraah wa ataakum min kullin ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Jadi kita ini diberikan oleh Allah apa yang kita minta, apa yang tidak kita minta. Dan kalau Allah sudah beri sangat banyak, lihat betapa banyak pemberian kita. Siapa yang mau memberikan kepada kita nikmat sebanyak ini? Orang tua kita pun tidak, apalagi teman kita, apalagi enggak ada yang mampu memberi pemberian, apalagi seluruh makhluk di alam semesta. Siapakah? Maka dia Al-Karim, dia yang paling terbaik, terbanyak pemberiannya. Kalau kita salah satu pendapat ulama Al-Karim adalah huwal katsirul khair, yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya, maka tidak ada yang bisa melindungi Allah karena Allah yang paling banyak pemberiannya dan paling banyak kebaikannya. Wa idza qulna innahu daimul khair. Kalau ada yang pendapat ulama yang mengatakan Al-Karim adalah yang pemberiannya continue, tidak pernah terputus, maka kita katakan itu memang hakikatnya demikian. Tidak ada yang mampu pemberiannya tidak terputus kecuali Rabbul Alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalaupun berbuat baik pasti terputus dan terbatas. Ya, berbuat baik sesekali, tidak terus-menerus, terkadang terputus, terus-menerus, ya. Adapun yang pemberiannya selalu continue hanyalah Rabbul Alamin. Ini salah satu makna Al-Karim, yaitu Ad-Da'im bil Khair, yang senantiasa memberi. Tafsiran yang ketiga sebenarnya mengatakan Al-Karim huwa alladhi lahu qadrun 'adzim wa sya'nun kabir. Al-Karim adalah zat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka kita bilang, maka siapakah yang memiliki kedudukan tertinggi seperti Allah Subhanahu wa taala? Bahkan para hamba tidak mampu untuk mengetahui dahsyatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La uhsi thana'an 'alaik." Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana yang seharusnya. Anta kam asnaita ala nafsik. Yang mampu memuji dirimu hanyalah dirimu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW memuji hanya sebagian, bukan semua yang memang Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang terdahsyat, karena Nabi tidak sallallahu alaihi wasallam tidak mengutip seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan Al-Karim adalah yang maha termulia, maka dialah Allah karena dia yang memiliki sifat yang teragung, bahkan makhluk tidak mampu untuk mengenali seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran berikut, tafsiran keempat. Wa idza qulna innal karim huwal munazza 'anil naqais. Kalau kita katakan namanya Al-Karim adalah yang bersih, tersucikan dari kekurangan-kekurangan, wal afat, dari cacat-cacat, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang semata-mata sendirian bersih dari segala kekurangan. Manusia, makhluk manapun pasti ada kekurangan, tidak sempurna. Siapapun orangnya pasti punya kekurangan, paling tidak pasti mati. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya sempurna. Allah setiap sempurna di selain sifat, seluruh sifatnya mencapai puncak kesempurnaan. Dan di antara nama-nama Allah kita sudah jelaskan Al-Qudus, di antaranya As-Salam, ya, As-Subuh, ini semua menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan. Wa idza qulna, tafsiran yang kelima, jika ada yang mengatakan Al-Karim mana Al-Mukrim Al-Mu'nim Al-Mutafaddil. Al-Karim adalah yang memberi kenikmatan, ya. Maka siapakah yang Al-Mukrim Al-Mutafaddil kecuali Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa memberi, yang bisa memberi karunia, siapa? Hanya Allah. Yang lain tidak bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh perbendahara langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekayaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak ada yang bisa al-mutafaddil, memberi karunia seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan makna Al-Karim, maknahu, ini semua saya baca dari buku Syekh Barzakh, ya. Alladhi yu'ti la li'iwad, yaitu memberikan tanpa ada balasan. Maka tidak ada yang bisa dibikin kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semuanya makhluk adalah makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberian semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan balasan sama sekali. Wong kita yang cipta adalah, yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak bisa beri manfaat kepada Allah dan tidak bisa beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi tanpa ada butuh balasan sama sekali. Sedikit pun, kan Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru kita ini butuh kepada Allah, dan kita ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Wa man syakara fa innama yashkuru nafsih. Siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku maha mulia dan maha kaya. Jadi Allah memberi tidak butuh dengan apapun dari makhluknya, justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti li ghairi sababin. Namanya Al-Karim. Jika kita katakan Al-Karim maknanya adalah yang memberi tanpa sebab, maka dialah Allah. Wahdahu al-mutafadil bin niwal min ghairi su'alin badal khalqa bin ni'am wa awsa alaihim al-ata' tafadzulan min karaman. Dan Allah tanpa sebab Allah ciptakan manusia, Allah berikan dia nikmat, ya. Allah berikan begitu saja. Allah ciptakan dia, Allah berikan nikmat tanpa dia minta, ya. Tadi kita kata wa atakum min kullin ma sa'altum. Di antara tafsiran ayat tersebut dalam satu qiraah, Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Ya, tanpa ada soal, Allah berikan, tanpa ada sebab dari makhluk, Allah berikan. Wa idza qulna, kalau kita katakan maknahu alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj. Wallahu wahdahu yu'til muhtaj hajatahu wa yazid in aman minhu tafaddalan. Allah memberikan kepada yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Itulah hanya Allah. Yang meminta Allah kasih, yang tidak minta juga Allah kasih, karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan hambanya tersebut. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, tanpa kita terbetik dalam benak kita, kita butuh nikmat tersebut, tapi Allah berikan. Kita masih kecil dalam perut ibu kita, yang tahu tentang kebutuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebutuhan kita, asupan gizi dengan semuanya tanpa kita bisa minta, tanpa kita pikirkan sama sekali. Lihatlah bagaimana dalam anggota tubuh kita, jantung berdetak, apa namanya, organ-organ tanpa kita atur. Kalau ini semuanya organ tubuh kita, kita yang atur, kita bakalan bingung. Gimana ngatur organ ginjal, gimana ngatur paru-paru, jantung, dan enggak bisa. Tapi bergerak dengan sendirinya, Allah berikan tanpa kita minta, ya, tanpa kita pikirkan bahkan, tapi Allah berikan nikmat tersebut. Dialah yang memberi kepada yang membutuhkan dan kepada yang tidak membutuhkan. Kemudian di antara, kalau ada yang mengatakan Al-Karim adalah alladzi idza wa'ada waffa, jika dia berjanji maka dia penuhi, maka demikianlah Allah setiap apa yang janjikan, inna wa'adallahi haq, maksudnya janji Allah itu benar, ya, bagi yang mengimaninya, ya, bagi yang mengimaninya. Adapun manusia sering berjanji ternyata menyelisihi. Kenapa? Karena ketidakmampuan, terkadang karena uzur. Demikianlah makhluk, karena kekuasaan tidak di tangannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semuanya tinggal dua kata, kun. Kaf dan nun, segala perkara cuma tinggal kun, maka jadilah. La mani'a lima a'ta, apa yang Allah ingin berikan maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa idza qulna, kalau ada yang berkata, makna dari Al-Karim alladhi turfa ilaihi kullu hajatin saghira wa kabira. Ya. Segala kebutuhan diangkat kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar, itulah Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Yang di langit dan di bumi mohon kepada Allah, maka Allah setiap hari dalam kesibukannya memenuhi kebutuhan makhluk. Ada yang minta kepada Allah urusan kecil, ada yang minta kepada urusan besar. Semua urusan yang begitu kompleks Allah penuhi setiap saat bagi makhluk-makhluknya, semua kebutuhan. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qulna ma'nahu alladhi la yudhayyi'u man iltaja ilaihi. Yang disebut dengan Al-Karim yaitu yang tidak menyia-nyiakan, tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, ya. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Siapa yang bersandar kepada Allah pasti ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita katakan maknanya adalah alladhi yatajawazu 'anil dhunub wa yaghfiru sayyi'at. Dialah Al-Karim, yaitu mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala. La yata'azamu dhanbun ay yaghfirahu. Tidak ada dosa yang dianggap besar bagi Allah jika Allah ingin menghendaki. Semua dosa kecil mudah bagi Allah. Dosa sebesar apapun mudah bagi Allah untuk Allah ampuni. Tidak ada dalam kamus Allah bahwa ini terlalu besar tidak saya ampuni. Tidak ada. Semua dosa, semua syirik, semua kufur kalau seorang bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Tidak ada bagi Allah ini terlalu banyak sehingga aku tidak ampuni. Sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebesar bumi ini dosa dibawa oleh seorang, mau syirik, mau kufur, mau apa, kalau dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni hambanya tersebut karena dia adalah Al-Karim. Dan di antara konsekuensi Al-Karimnya, karamnya, Allah mengampuni kebaikan-kebaikan hamba. Bukan cuma itu, kesalahan-kesalahan hamba. Bukan cuma itu, orang-orang yang bertobat kepada Allah, bahkan Allah kasih ganjaran dengan tobatnya tersebut. Tobatnya dijadikan nol, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan menjanjikannya surga, ya. Bahkan dalam sebagian ayat ulaikal yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan sebagian hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah, dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Inilah diantara sikap karam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan inilah akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Dan Syekh Abdul Razak menukil dari buku Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna karya Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Taib, apa faedah dari kita mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam? Tentunya banyak faedah dari mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam. Di antaranya kita tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tahu Allah Maha Baik. Kalau kita gambarin dalam hati kita, kita tahu ada manusia terbaik, tenang, dia baik sekali. Kita kan punya teman, ini orang baik sekali, jangan khawatir. Ya, kita tahu dia baik, kita yakin Allah lebih baik daripada itu. Ibu kita baik, ayah kita baik, Allah lebih baik daripada itu. Al-Karam. Ya. Dia tidak ragu-ragu kalau bertobat untuk kembali, untuk berdosa, untuk bertobat kepada, karena Allah adalah Al-Karam. Allah Maha Maha Baik. Dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia adalah Al-Karam, ya. Dan kita tidak malu-malu untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak sama malu-malu minta kepada Allah. Sampai dalam sebagian hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sa'ala hadukum rabbahu hatta syiraka na'lihi." Sesendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Nabi Musa berdoa dalam Al-Qur'an, ya. "Tsumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku adalah fakir, butuh kepada kebaikan darimu. Sebagian salah menafsirkan Musa minta roti. Minta roti, Allah kabulkan dia. Tidak usah malu-malu untuk minta kepada Allah. Segala keperluan kita, kita angkat minta kepada Allah karena Allah adalah Al-Karam, Maha Al-Karim, Maha Maha Baik. Kemudian di antaranya kita menimbulkan dalam diri kita rasa malu, ya. Tadi firman Allah, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim?" Wahai manusia, apa yang membuat engkau terpedaya sehingga durhaka kepada Rabbmu yang Maha Mulia? Allah Maha Baik sama kita. Terus kenapa kita bermaksiat? Harusnya kita malu, sudah diberikan banyak kenikmatan, ditutup aurat kita, ditutup aib-aib kita pun, kita masih, sampai kapan? Kita malu harusnya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, maka Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihul zalimun." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku mau membangkang? Ini salah satu tafsir, Rabbi maksudnya Allah. Allah telah berikan aku kenikmatan, aku bisa menafsirkan mimpi, aku diberi iman, aku diberi tauhid, kemudian aku membangkang padanya. Harusnya kita malu. Kita selama ini dalam kenikmatan dari Allah. Allah berikan kita pandangan dan sebagian orang yang buta. Allah berikan kita kesehatan sebagian orang yang sakit, ya. Allah berikan kita rumah, berikan kita istri, berikan anak, kemudian kita membangkang kepada Allah. Nah, kalau kita tahu Allah Maha Baik, harusnya kita malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya kita berusaha memiliki sifat Al-Karam. Karena Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Allah afu, adalah maha mengampun, dan Allah suka dengan orang-orang yang mengampuni. Dan Allah adalah sakhi, Allah adalah karim, Allah adalah maha baik, Allah suka dengan orang yang muhsinin, ya. Allah muhsin dan Allah yuhibbul muhsinin. Dan diantaranya Allah karim, Allah maha baik, Allah suka dengan orang-orang yang baik pula. Maka seorang berusaha baik, ya, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan dari makna Al-Karim ataupun Al-Akram. Sebenarnya menyebutkan perbedaan antara Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim maknanya maha mulia, Al-Akram artinya yang termulia. Yang termulia artinya Al-Karim distinjau dari zatnya sendiri, artinya Allah secara zatnya karim, maha mulia dalam segala sisi zatnya, sifatnya, perbuatannya. Al-Akram jika dibandingkan dengan selain Allah, maka tidak ada yang menandingi kemuliaan Allah, karena dia adalah Al-Akram yang maha termulia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.